Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataan ku tak bisa. Senyuman itu hanyalah menunda luka yang tak pernah ku duga. Dan bila akhirnya kau harus dengannya, mengapa kau dekati aku? Tapi mengapa kita selalu bertemu? Ternyata hati tak sanggup melupa. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali. Untuk melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, saat kata rindumu semakin membuatku Genggam hati. Cinta tak bertumpu pada lidah, bisa berkata, namun hati tak sejalan. Kata-kata tak menjamin cinta. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Untuk apa status kita pertahankan bila sudah tak lagi cinta? Yeah. Ku tak bisa paksamu untuk tinggal di sisiku, walau kau yang selalu sakiti aku dengan perbuatanmu. Namun sudah kau pergilah, jangan kau sesali. Karena ku sanggup, walau ku tak mau berdiri di saat sang penggoda datang. Segala waktu yang kau punya, aku kan biarkan diri jatuh di pelukmu. Miliki aku semampumu. Sebanyak waktu yang kau punya, aku kan biarkan diri jatuh di pelukmu. Cemar sudah gagah karena cinta. Tolonglah waktu, jalinkanlah sejenak, biar terpuas diri meneguk cinta. Kehilangan dirimu kekasih. Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti ini. Kau telah pergi dari hidupku. juga pasti. Adakah selama ini aku cinta sendiri? Biar aku menepi, bukan lelah menanti. Namun apa artinya cinta pada bayangan? Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus saya miliki. Ku menunggu dalam imbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan? Biar aku yang pergi, hilangkan juga pasti. Adakah selama ini aku cinta sendiri? Biar aku menepi, bukan lelah menanti. Namun apalah artinya cinta pada bayangan? Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus lalu milikku. Jaga jaga tulus cintamu. Ternyata, oh ternyata, oh, oh. Ternyata, hey, hey, hey. Ternyata. Kamu selalu ku nanti. myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie, like every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. Woke up in tears with you by my side, a breath of relief, and I realized, no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we stand, I won't take you for granted. So we'll never know when we'll run out of time. So I'm gonna love you and I'm gonna lose you. I'm gonna love you and I'm gonna lose you. In the bling of an eye, just whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I kiss you long, babe, any chance that I get, I make the most of a minute, love with no regret. Let's take our time, say what we want. I'm saying goodbye. sesungguhnya berjiwa. Pararangan cimbari kesempatan kita terlalu berasa. Bintang di hatiku, kamilah kemintang. ku beranikan diri. Tolonglah jatuh, kabar apa tanda ku cinta.